Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-muallif Abu Ja'far al-Tahawi al-Syeikh. Syekhul Hanafiyah. Wal-istita'atu allati yajibu biha. Yajibu fiha al-fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi fahiya ma'al fi'li. Nah, kata Abu Ja'far al-Tahawi, ya, istita'ah, kemampuan, ya, allati yajibu biha al-fi'lu, yang menjadi sebab, ya, wajibnya sebuah perbuatan. Karena ya, Allah tidaklah mewajibkan pada hamba, melainkan karena Allah tahu si hamba itu mampu mengerjakan apa yang Allah wajibkan tadi. Ya, min nahwi taufik, yang bersumber dari taufik Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yajuz ayu safa al makhluqu bihi fahiya ma'al fi'li. Yang mana makhluk tidak boleh disifati dengannya adalah kesanggupan yang menyertai setiap perbuatan. Wa amal istita'atu, ya, timatan panjang halaman berikutnya. Min jihatis sihati. Adapun ya istita'ah, kesanggupan dari aspek kesehatan, wal wus'i, kelapangan materi, watamakkuni, karena adanya apa namanya tamakkun, kapasitas, wasalamatil alati, ya, dan bagusnya alat-alat atau perangkat untuk melakukan kewajiban itu semua, fahiya qoblal fi'li, maka itu semua sebelum perbuatan tersebut. Wabiha, maka dengan istita'ah seperti inilah, ya ta'allaku al-khitab, maka khitab Allah berkaitan dengannya. Ya, khitab Allah, perintah syariat itu bergantung erat. Wa huwa kama qala ta'ala, yang ini sebagaimana Allah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya orang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, di mana mikir? Nanti ya. Sini. Coba. Herlin. Al-istita'ah. Al-istita'atu hiya al-qudratu minal insani wa hiya ala kismaini. Taib. Al-istita'ah adalah qudrah, kemampuan. Ya, dia kemampuan manusia, dan dia ada dua macam. Nah, Merin. Al-awwalu istita'atu yata'allaku biha at-taklifu wal-amru wal-nahyu. Taib. Yang pertama, istita'ah, kemampuan yang merupakan yang berkaitan dengan taklif. Yang taklif, pembebanan syariat berkaitan dengan kemampuan tadi. Itu yang inilah yang namanya al-amr wa nahyu, perintah dan larangan. Terus atsani istita'atu yastati'u biha al-insanu al-fi'lu al-fi'la wat-tanfiza. Nah, yang kedua istita'atun, kemampuan. Ya, yastati'u biha al-insanu, yang dengan kemampuan tadi seorang manusia sanggup untuk al-fi'la wa tanfidha, untuk melaksanakan, untuk berbuat dan melaksanakan perintah dan larangan. Terus lanjut, al-qismul awwalu al-istita'atu allati yata'allaku biha at-taklifu. Nah, ini yang pertama, kemampuan yang at-taklif, pembebanan syariat berkaitan dengannya. Terus ma'naha al-wus'u an yakuna indal insani wus'un. Baik, yang pertama di sini al-wus'u, kelapangan. Ya, kelapangan yang manusia dia memiliki kelapangan. Ya, ke lapangan, untuk apa? Terus? An yaf'ala aw la yaf'alu. Ah, aw la yaf'ala, matuf. Untuk bisa melakukan atau tidak melakukan. Terus? Indahu imka imkaniyatu wa tamkinun. Imkaniyatun wa tamkinun. Tamkin, tamakkunun. Wa tamkunun. Tamakkunun. Tamakkunun. Tam pengamat ya. Terus? Fal taklifu yata'allaku bihadhihi listita'atu. Ah, listita'ati. Baik, perhatikan. Manusia dia memiliki imkaniyah. Indahu imkaniyatun. Dia memiliki ya kemampuan dan tamakkun. Memiliki kapasitas ya untuk bisa menerapkan itu semua. Fat taklif yata'allaku bihadhihi listita'ati. Maka yang namanya taklif pembebanan syariat berkaitan dengan kemampuan ini. Ya, terus fal insanu alladhi laisa indahu tamakkunu tamakkunun wastita'atu la wastita'atun. Kenapa sih enggak mau kenapa antum enggak mau tanwinin? Pertama enggak ada al. Udah. Dari tadi enggak ditanwin-tanwinin. Dia enggak sebagai idofah, bukan ghairu munsharif. Dia isim munsharif. Kenapa enggak ditanwinin dari tadi? Tamakkunu, tamakku, istita'atu. Ada apa, Herlin? Syubhat apa ini? Yang menghinggapi antum ini. Kenapa enggak mau ditanwinin? Enggak ada al, enggak sebagai idofah, dia isimnya munsharif. Kenapa? Nah. Ya. Salah fatal itu. Gara-gara tanwinin salah, enggak diterima. Enggak ngucapin tanwin ya salah. Kenapa? Dia isimnya enggak ada al. Bukan mudhof. Isimnya bukan ghairu munsharif. Dia isim munsharif. Kenapa enggak ditanwinin? Ya. Ini heran dari tadi nih. Enggak ditanwin-tanwinin musuh amat sama tanwin. Ya, kenapa sih heran? Aduh, ulang. Fal insanu alladhi laisa indahu tamakkunun wastita'atun la yaklifu. Ah, la yaklifu. La yukallifu. Ya, masa dia yang membebani? La yukallafu. La yukallafu. Ah, Herlin, banyak-banyak perujah, Herlin. Ya. Fal insanu alladhi laisa indahu tamakkunun wastita'atun. Maka seseorang manusia yang dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapasitas untuk melakukan, ya, maka dia la yukallafu, maka dia tidak dibebani. Kayak orang gila, anak kecil, dia tidak memiliki kemampuan. Ya, terus kal majnuni wasogiri fala yaklifu. Yaklifu lagi lah. Fala yukallafu, fala yu'maru, wala yunha. Kal majnuni wasogir, seperti orang gila dan anak kecil. Ya Herlin, ingat ini. Kallafa yukallifu, kallifa yaklifu lagi antum. Aduh, ingat. Kallafa yukallifu, takrifan, membebani. Fala yukallafu. Udah Herlin, fokus di situ kalau baca. Nih, belajar fokus. Kalau fokus bisa, walaupun antum baru ajrumiyah. Kalau fokus bisa. Tapi kalau baca, kenapa enggak pernah fokus? Akhirnya jadi lupa semua kaedah-kaedah. Nah, fokus, walaupun baru ajrumiyah. Bisa, insya Allah. Ya. Terus, Erwin. Fala yu'maru wala yunha. Maka dia tidak diperintah, tidak pula dilarang. Terus. Walakinna as-sagira. Inna bal itu di depan in itu di depan inna atau in itu apa fiil isim huruf Herlin fiil nah kalau inna masuk ke fiil enggak yang namanya inna itu kan apa fungsinya dia tansibul isim wa tarfaul khabar maka isim yang setelah inna nah itu fiil berarti in balagha. Ulang Herlin. Walakinna as-sagira in balagha sab'a sanawatin fa inna indahu Istita'atun. Isim inanya belum ada. Istita'atan. Istita'atan fayu'maru bisolati min babi alistihbabi wa tarbiyati. Terus. Wa tadribi ala fi'lil ibadati fala tadibu alaihi illa idza balagha fayaklifu. Aduh. Gak diapalin ya itu dari tadi. Kala fayukalifu yaklifu lagi. Aduh. Berapa kali itu jadi dia? Kepleset di kala fayukalifu. Hah? Banyak. Lah. Empat kali kepleset. Yaklipu mulu, ngotot amat sih. Yaklipu ada apaan sih? Wazannya kalah payukalipu. Dari tadi yaklipu mulu. Ya Allah. Empat kali. Di satu baca, bukan misah-misah. Aduh. Ulang, Helen. Aduh. Fala tadibu alaihi illa idha balago fayukallafu. Wa hadha anwa'u. Apa anwa? Mana anwa? Wa hadha an-naw'u yakunu qabla al-fi'li. Sudah cukup. Erlin. Fokus. Kamu fokus sih. Belajar fokus nih cuma. Sama kayak ini juga. Apa? Chandra itu. Kalau baca enggak fokus. Kemana-mana, akhirnya asal tebak. Allah musta'an. Saya udah bilang ya, baca asal tebak tuh nggak ada manfaatnya. 1% aja nggak ada manfaatnya. Justru bikin mudorot. Nah, kalau antum bener, nggak bermanfaat. Nggak ada manfaatnya, 1% pun nggak ada. Nah, baca asal tebak itu nggak ada. Apa manfaatnya? Nggak ada. Nah, asal tebak. Oh, udah gitu. Ntar suruh lagi, ulang lagi nggak bisa. Dan antum akan ketipu, dianggap bisa, merasa udah bisa, padahal nggak bisa. Akan tertipu itu. Jangan coba-coba baca asal tebak. Jangan coba-coba. Ya. Kalau antum bingung, nggak tahu, mending antum tanya, ini apa nih? Gitu. Ya. Jangan coba-coba asal tebak, itu sering banget itu. Saya lihat tuh Chandra ini yang hobi asal tebak. Nah. Kalau Herlin ngotot deh, yaklipu aja udah nggak mau deh yukalafu. Tahu dia bikin tasrif sendiri kali ini. Tasrif Herlinia. Amsilah Herlinia. Bikin lugoh sendiri. Nah, Allah musta'an. Ya. Tayyib. Ahsanallahu ilaikum. Tabibit. Tayyib, tadi mana tadi Herlin baca? Fataklifu yata'alaku bihadil istita'ah. Ya. Maka yang namanya taklif kemampuan, apa namanya pembebanan syariat berkaitan dengan kemampuan ini. Fal insan alladhi laisa indahu tamakun wa istita'atun la yukallafu. Maka seseorang yang tidak memiliki kapasitas, kemampuan, dia enggak ada padanya kemampuan, maka dia tidak dibebani syariat. Kal majnuni seperti orang gila, wasogiri dan seperti anak kecil yang belum balik. Fala yukallafu, maka dia tidak dibebani syariat. Jangan yukallifu, dia membebani dong. Maka dia tidak dibebani syariat. Fala yumaru wala yunha, dia tidak diperintah, tidak dilarang. Namun kalau dia melanggar hak orang lain, wajib ganti. Namun tidak berdosa. Walakinna as-saghira in balagha sab'a sanawatin. Namun anak kecil yang belum balik, kalau dia setelah mencapai usia 10 tahun, fa inna indahu istita'atan, dan dia pun memiliki kemampuan, ya. Ini fayu'maru bis-salati mim babil istihbabi wat tarbiyati wat tadribi ala fi'li ibadati. Ya. Hah? 7. Ya. 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk sholat. 10 tahun, kok gak mau pukul ya? Ya. Ini, dia diperintahkan Mimba bil istihbab, dalam rangka anjuran, ya, tarbiyah, pendidikan, tadrib, latihan untuk terbiasa melakukan ibadah. Fala tajibu alaih, sebenarnya enggak wajib bagi dia. Ila idza balagha, kecuali jika dia sudah balik, fayukallafu, maka baru dia dibebani syariat tadi. Ya, wa hadha an-naw'u yakunu qabla al-fi'li. Dan yang namanya jenis-jenis ini, ya, jenis istita'ah ini, istita'ah yang taklif berkaitan dengannya, ini sebelum fi'il. Ya, baik. As-sani yang kedua, rizki. رحمه الله تعالى القسم الثاني الاستطاعة التي يكون فيها التنفيذ وإيجاد الشيء فهذه تكون مع الفعل فالحج مثلا فيه الاستطاعتان قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع فهذه استطاعة تمكن فيجب الحج على من يستطيع والسبيل هو الزاد والراحلة فيجب عليه الحج إذا وجدهما لأن عنده تمكنا هذه استطاعة قبل الفعل أما الاستطاعة مع الفعل وهو مباشرة الحج فقد لا يكون عنده قدرة مثل المريض والمزمن أو الكبير الهرمي فهذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل ويستطيع استطاعة تكليف فهذا يجب عليه الحج في ذمته ومثل دخول وقت الصلاة يجب الصلاة على المكلف ويكون التنفيذ بحسب استطاعته فالمريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فالصلاة تجب عليه على كل حال لأنه في استطاعته ذلك وهذه الاستطاعة قبل الفعل أما التي مع الفعل قد تكون مذمومة معدومة نهائيا وقد تكون موجودة ولكن ليست تامة فيجب عليه على قدر استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفيه فرق بين الاستطاعتين حسبك نعم استطاعه yang kedua al-qism tsani Istita'ah yastati'u biha al-insanu al-fi'la wa tanfidha itu kan. Yaitu al-istita'atu allati yakunu fiha tanfidhu. Ya. Di mana di sini kemampuan ya. Kemampuan yang di pada kemampuan tadi ada bisa dia at-tanfidh, melakukan, mengamalkan, menerapkan. Wa ijadu syai' dan mengadakan, membuat sesuatu hal. Fahadihi takunu ma'al fi'li. Istita'ah seperti ini itu bersama perbuatan. Ya, fal hajj masalan fihi al istita'atan pada haji, ibadah haji. Ada dua istita'ah. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Ya, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia ke Baitullah yaitu bagi yang sanggup, bagi yang mampu. Fahadihi istita'atu tamakkunin. Nah, istilah apa kesanggupan haji ini kesanggupan dari sisi tamakkun. Memang dia memiliki ya, kapasitas, kemapanan. Wajibu al-hajju ala man yastati'u, maka wajib haji bagi yang sanggup. Ya. Wasabilu ya man istata'a ilaihi sabila, kan gitu kan? Ya, man istata'a yang namanya sabil huwa azzat warrahilatu itu bekal dan kendaraan ya fa yajibu alaihi alhajju idza wajadahuma maka wajib bagi haji bagi dia jika dia mendapati keduanya tadi ada bekal ada kendaraan Lianna indahu tamakkunan, karena berarti dia memiliki kapasitas, kemampuan, kemapanan. Hadhihi istita'atun qoblal fi'li. Ini istita'ah ini sebelum fi'il. Amal istita'atu ma'al fi'li. Nah, sedangkan istita'ah yang berbarengan dengan fi'il, wa huwa mubasyaratul hajji. Ya. Nah, ini. Mubasyaratul hajji. Yaitu mubasyarah hajj. Yaitu kesanggupan, kemampuan yang ketika berlangsung haji. Ya, faqad la yakunu indahu qudratun mislul marid wal muzmin. Ya. Karena bisa jadi seorang tidak memiliki kesanggupan di mubasyaratul hajj, di penyertaan haji. Seperti orang yang sakit. Ya, al marid al muzmin. Orang yang sakit yang kepanjangan sakitnya berkepanjangan terus-terusan. Dan al-kabir al-harim, orang tua renta, laki-laki, ya. Fahadha la yastati'u istita'atan, istita'ata tanfidin wa fi'lin. Maka orang ini enggak sanggup, ya, karena dia enggak sanggup secara aspek istita'at tanfid wa fi'lin. Mungkin dia punya bekal. Ya, dia berarti punya yang pertama, namun istita'ah yang kedua dia enggak sanggup. Ya. Wa hadha yajibu alaihi al-hajju fi dhimmatihi. Orang seperti ini wajib haji dalam tanggung jawabnya. Mislu dukhuli waqti shalah. Semisal ketika sudah masuk waktu salat, yujibu salata 'alal mukallaf. Maka masuknya waktu salat mewajibkan salat bagi setiap mukallaf. Ya. Kita ini semua orang yang dibebani syariat. Ya, wa yakunu tanfidu bihasab istita'atihi. Nah, maka pelaksanaan salat tadi itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Fal marid yusalli qa'iman, orang yang sakit dia salat berdiri, fa illam yastati fa qa'idan, wa illam yastati fa 'ala janbin. Kalau dia enggak sanggup dia duduk. Kalau enggak sanggup juga maka dia berbaring. Fa salatu tajibu 'ala kulli halin. Ya. Itu pokoknya sholat wajib dalam keadaan apapun. Li'annahu fi istita'atihi dzalik. Ya. Karena sholat itu sendiri, ketika sholat itu sendiri, dia sanggup dia laksanakan. Walaupun duduk dan berbaring. Hadhihi istita'atu qablal fi'li. Ya. Dan istita'ah seperti ini, istita'ah sebelum fi'il. Ammal lati ma'al fi'li, adapun yang bersamaan dengan fi'il, qad takunu ma'dumatan nihaiyan. Ya, terkadang nggak ada sama sekali kemampuan dia, ya, nggak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Waqtakunu mawjudatan, bisa jadi ada, ya, ada kemampuan, lakin laisa tamatan, namun nggak sempurna, kurang, nggak sanggup diri, ya duduk. Wajib alaihi ala qadri istita'atihi. Maka yang wajib baginya sesuai dengan kadar kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Taib. Wa fihi farqun baina al-istita'atain. Maka yang jelas di sini ada perbedaan di antara dua istita'ah tadi. Nah, fadal di baca berikutnya. Sini. Siapa? Hilmi. Kun bainal istita'ataini. Fal ula yata'allaqu al-khitabu biha. Kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa thaniyatu yata'allaqu biha at-tanfidhu. Nah, ini ternyata udah matan berikutnya ya. Nanggung amat. Iya, udah matan berikutnya. Ya, enggak apa-apa. Maka di sini ada perbedaan antara dua istita'ah tadi. Yang pertama, ya, yata'allaq al-khitabu biha. Yang pertama yang khitab perintah syariat berkaitan dengannya. Ya, ini sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua, ya ta'ala ku biha tanfid. Yang kesanggupan berkaitan dengan istita'ah tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian lihat di matan berikutnya, wa af'alul ibad khalqullah wa kasbun minal ibad. Perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk Allah sekaligus hasil perolehan dari hamba. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah semua. Allah al-Khaliq, Allah Maha Pencipta semuanya. Bahkan perbuatan kita pun Allah ciptakan. Ya, perbuatan kita Allah ciptakan. Kalau kita katakan perbuatan kita yang jelek, yang ciptakan kita, berarti sifat mencipta bagi Allah kurang. Karena ada yang bukan Allah ciptakan. Paham gak sini? Nah, kenapa Allah ciptakan? Ya li hikmatin. Perbuatan buruk si hamba. Tapi perlu diketahui, si makhluk juga diberikan kudroh, irodah, ikhtiar. Namun apapun yang dipilih si makhluk tetap tidak lepas dari ketentuan Allah. Allah akan menciptakan perbuatan dia demikian. Begitu. Imani aja takdir ini. Ya. Kemudian tetap berusaha beramal kebaikan. Lanjut, sampai Hilmi lagi. Qala syarhu rahimallahu ta'ala. Hadhihi al-mas'alatu hasala fiha niza'un wa mazallatu aqdam. Mazallatu aqdamin. وَمَزَلَّةُ أَقْدَامٍ وَمَضَلَّةُ وَمَضَلَّةُ أَفْهَامٍ هَلِ الْأَفْعَالُ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ أَوْ هِيَ مَنْ مِنْ أَوْ هِيَ مِنْ خَلْقِ الْعِبَادِ. طيب. Nah, kata Syekh Al-Fauzan, hadhihi al-mas'alah hasala fiha niza'un. Nah, dalam masalah ini terjadi perselisihan. Niza'un wa mazallatu aqdamin. Ya. Dan ada mazalah akdam. Banyak orang yang tergelincir kakinya. Artinya tergelincir dia. Wa madalatu afhamin. Dan sesat pemahamannya. Keliru dia. Halil af'alul halil af'alu. Apakah perbuatan-perbuatan hamba makhlukatun nillah, makhluk Allah, au min khalqilah, atau perbuatan si hamba, au min khalqil ibad. Al-Imam Al-Bukhari punya buku khusus tuh, Khalqu Af'alil Ibad. Nah, pernah didaurahkan tuh dulu. Nah, di sama santri angkatan lama. Ya, terkait hal ini. Baik. Lagi. Al-qawlu al-awwalu qawlul jabriyati wal jahmiyati. Innal 'abda majburun aysa lahu dakhala fil af'ali. Nah, yang pertama ya, qawlul jabriyah wal jahmiyah. Perhatikan, kaum Jahmiyah dalam masalah takdir, mereka adalah Jabriyah. Kalau Mu'tazilah dalam masalah takdir, mereka Qadariyah, Nufat. Ya, Jabriyah juga Qadariyah, tapi bulat. Jabriyah, ya, kalau dulu salaf nyebut Qadariyah ada dua. Jabriyah, gulat. Berlebihan dalam menetapkan takdir. Sampai mereka katakan semua perbuatan di takdir. Nah, sedangkan Mu'tazilah, Nufat. Menafikan takdir. Paham sini ya? Nah, kalau dulu salaf menyebut Jabriyah juga Qadariyah. Namun, gulat. Kalau Qadariyah yang kita kenal pengingkar takdir, Nufat. Paham sini ya? Nah, mereka mengatakan innal abda majburun. Sesungguhnya si hamba itu dipaksa. Laisa lahu dakhlun fil af'ali. Ya, sehingga si hamba itu enggak punya dakhlun. Enggak punya pilihan dalam perbuatan. Ya udah, dia seperti robot. Ya. Maka kalau dia maksiat, kalau dia syirik, kalau salah, ya takdir yang disalahkan. Ini Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dalam masalah takdir, Jabriyah. Kalau Mu'tazilah dalam masalah takdir, Qadariyah. Ya? Taib. Kalau dalam masalah penetapan sifat-sifat Allah, Jahmiyah dan Mu'tazilah sama. Mereka Nufat. Paham ya? Kalau dalam bab iman, beda tuh. Jahmiyah, Murji'ah. Ya. Kalau Mu'tazilah, ya semi khawarij. Ya, memponis pelaku dosa besar manzilah baina al-manzilatain. Di akhirat kafir, masuk neraka jahanam. Gitu. Kalau Jahmiyah, masalah iman di dunia mukmin. Dosa enggak masalah. Kafir aja enggak masalah. Di akhirat ya surga gitu, Jahmiyah. Jadi antum menilai satu firqah jangan dari satu kasus saja. Ya. Nah, Syairah juga begitu, dalam bab takdir, dalam bab iman, gitu. Dalam bab sifat, ada perincian-perinciannya. Paham sini ya? Nah. Cuman memang yang gak masyhur ketetapan kaum khawarij terhadap sifat-sifat Allah. Yang masyhur mereka itu dalam masalah iman, kaum khawarij. Namun uniknya semua firqoh-firqoh ini punya pemahaman fikih yang nyeleneh. Ya, semisal khawarij, ya, mewajibkan qada salat bagi wanita yang haid. Jahmiyah mengatakan bahwa tidak ada masa iddah, atau Jahmiyah menetapkan wajibnya ada masa iddah bagi wanita yang belum disentuh, belum dijima dan sudah ditalak suaminya. Nah, Al-Sunnah mengatakan enggak ada masa iddah. Ya. Enggak ada masa iddah. Kalau baru dinikah terus dicerai gitu, belum disentuh, ya, Jahmiyah mengatakan ada. Nah semua kesesatan ini nemplok di Syiah Rafidah, semua Syiah Rafidah ada kesesatan. Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, semua ada di Rafidah, tempat tong sampah itu Rafidah. Terus lanjut ilmi. Fahiyah mahdhu khalqillahi azza wa jalla. Naam, yang namanya perbuatan hamba manusia, perbuatan hamba itu murni penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus, fasalatuhu allati yuaddiha laisa biikhtiyarihi. Nah, ini kata Jabriyah. Ya, maka salatnya manusia yang dia kerjakan itu bukan berdasarkan pilihan dia. Terus, innama huwa majburun. Namun dia dipaksa, tuh kata Jabriyah. Terus lanjut. Wahai ulai fi isbati qudratillah. Ah, mereka orang-orang berlebihan dalam menetapkan qudrah Allah. Nah, maka mereka disebut qadariyah dari kalangan gulat. Terus wa qauluhum hadza dalalun mubayyinun. Mubinun. Oh, mubinun. Nah, maka pernyataan mereka ini jelas kesesatan yang nyata. Terus wa ma'nahu annallaha yadhlimuhum wa yu'adzibuhum 'ala syai'in laisa lahum fihi ikhtiyarun. Nah, maknanya apa berarti? Allah menzalimi mereka. Mengazab mereka atas suatu hal yang mereka enggak punya pilihan di situ. Nah, terus walaisa lahum fihi istita'atun. Ah, yang mereka enggak memiliki kemampuan di situ. Terus wa innamallahu yu'adzibul 'abda 'ala fi'li ghairihi wa yusibuhu 'ala syai'in lam yaf'alhu. Wahada al-madhabu akhbathu al-madhahibi. Nah. Ya. Wa laysa lahum fi istita'atun. Wa innama Allah yu'adzibu al-abda ala fi'li ghairih. Ya. Dan Allah hanya mengadab seorang hamba karena perbuatan orang lain. Ya, wa yusibu ala syai'in lam yaf'alhu, dan Allah hanya mengazab seorang hamba ya atas suatu hal yang tidak dilakukan. Ini konsekuensinya nih. Ya enggak? Wa hadzal madhhabu akhbasul mazahib. Ini mazhab yang paling khabis, paling buruk. Mazhab Jabriyah. Ya, iya dan tidak. Ini mazhab Jabriyah ini, mazhab yang paling buruk. Ya, terus al-qawlu as-sani. Al-qawlu as-sani wa huwa mudadun lil-qawli al-awwali tamaman. Nah, yang qawlu as-sani yang kedua wa mudadun lil-qawli al-awwali tamaman. Yang bertentangan ya secara total dengan pendapat yang pertama. Ya, berarti ini kalangan qadariyah yang nufat, yang menafikan takdir. Terus wa huwa qaulul mu'tazilati. Nah, ini qaul mu'tazilah. Terus yaquluna al af'alu min min intajil abdi wa iradatihi al mutlaqati wa masyiatihi. Baik. Mereka mengatakan bahwa amal perbuatan hamba itu min intajil abdi. Semua adalah hasil karya si hamba. Semua berdasarkan irodah si hamba. Ya, keinginan si hamba yang mutlak dan masyiahnya. Keinginannya, kehendaknya. Enggak ada urusan sama Allah, kata mereka. Iya dan billah. Terus? Walaysa lillahi tadkhulu. Tadkhulun fiha. Walaysa lillahi tadkhulun fiha. Dan Allah tidak ada bagi Allah turut campur di perbuatan si hamba tadi. Na'udzubillah. Ya, terus? Wa innamal 'abdu walladhi yakhluqu fi'la nafsihi. Nah, si hambalah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Terus? Fahaulai ghalaw fi isbati qudratil 'abdi. Mereka gulu berlebihan dalam menetapkan kudroh si hamba. Terus lanjut. Wa yalzamu min qawlihim anna allaha ajizun. Wa yalzamu min qawlihim, dan berkonsekuensi dari ucapan mereka ini, berarti Allah ajiz, lemah dong. Terus. Wa anna allaha yusharikuhu ghayrahu. Ghayruhu fil khalqi wal ijadi. Sulit, sudah azan. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam.